Tanggakan manis simula nemanasin yening raga pusing bisa ngadepin sekancang kita ulian bangga pedewekan jaga gitu ara kesanding dini ditu keumbaran jaga gelaksan jangan.